Konsultasi Syariah. Beda zakat dan sedekah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zakat secara bahasa artinya tumbuh atau annama, bertambah atau arri', keberkahan atau al-barakah, dan menyucikan atau at-tadhir, lisan al-arab dan fathul qadir. Sementara kata sedekah secara bahasa turunan dari kata as-sidq yang artinya kejujuran. Karena sedekah adalah kejujuran iman orang yang mengeluarkannya, fathul qadir. Sedangkan pengertiannya secara syariat, 1. Zakat, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan barang yang wajib dizakati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran tertentu sesuai yang dijelaskan syariat. 2. Sedekah, yaitu beribadah kepada Allah dengan menginfakkan harta yang tidak diwajibkan syariat. Meskipun terkadang istilah sedekah digunakan untuk menyebut zakat. Dalam beberapa ayat, Allah menyebut zakat dengan sedekah. Seperti firman Allah yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang artinya, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang dimaksud sedekah pada ayat ini adalah zakat. Di antara perbedaan sedekah dan zakat, 1. Zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu, seperti emas, perak, pertanian, binatang ternak, dan seterusnya. Sementara sedekah bukan kewajiban dan tidak dibatasi jenis komoditasnya. 2. Ada syarat tertentu untuk zakat, seperti harus mencapai nisab, bertahan selama 1 tahun atau haul, dan dikeluarkan dengan nilai tertentu. Sementara sedekah, tidak ada syarat khusus, tidak ada nisab atau batas minimal harta, tidak harus menunggu haul, dan bisa dikeluarkan dengan jumlah berapapun, selama tidak merugikan diri sendiri atau keluarga. 3. Zakat diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang telah disebutkan oleh Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sementara sedekah bisa diberikan kepada selain 8 asnaf, seperti anak yatim, dan seterusnya. 4. Orang yang mati dan belum menunaikan zakat wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Dan pembayaran utang zakat lebih didahulukan daripada pembagian wasiat atau warisan. Sementara untuk sedekah, tidak ada kewajiban semacam ini. 5. Orang yang tidak membayar zakat mendapat hukuman khusus di dunia dan di akhirat. Di dunia, dihukum dalam bentuk ditarik paksa zakatnya dan dihukum takzir sesuai keputusan pemimpin. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tidak membayar zakat dengan tetap meyakini bahwa itu wajib, sementara pemimpin memungkinkan untuk mengambil hartanya, maka pemimpin boleh memaksa dan memberinya hukuman takzir, al-mughni, dan berhak mendapat hukuman di akhirat seperti yang disebutkan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya dijadikan seekor ular jantan akra', yaitu botak karena di kepalanya ada banyak racun, yang berbusa 2 sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, ular itu memegang dengan 2 sudut mulutnya, sambil berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Hadis riwayat Bukhari. Sementara untuk orang yang tidak menyerahkan sedekah, tidak ada ancaman semacam ini. 6. Menurut 4 madhab, zakat tidak boleh diberikan kepada anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Juga tidak boleh diberikan ke bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Sementara sedekah bisa diberikan kepada anak atau orang tua. Dan masih ada beberapa hal lain yang membedakan antara zakat dengan sedekah. Demikian, Allahu a'lam.